Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd, kita teruskan kembali insyaallah taala pembahasan kitab Udhul Bahiyah fi Masail Fikhiyah lil Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih. Qala rahimahullahu taala, babu al-qasamah. Al-qasamah adalah merupakan masdar dari aqsama yuqsimu, iqsaman wa qasamatan, yang artinya bersumpah. Saya ulangi bahwa al-qasama masdar dari aqsama yuqsimu iqsaman wa qasamatan, yang artinya bersumpah. Nah, wal qasama di sini yaitu sumpah yang terulang. Sumpah-sumpah yang terulang dari orang yang dari keluarga orang yang terbunuh, yang darahnya itu terjaga. Saya ulangi bahwa al-qasamah yaitu sumpah yang terulang-ulang. Ini sampai 50 kali. Sampai 50 kali, yang dimana sumpah ini pada keluarga yang terbunuh, yang terjaga darahnya. Nah, ini al-qasamah. Dan al-qasamah di sini yaitu yang dimana seseorang yang terbunuh, seseorang yang terbunuh oleh suatu kelompok dan belum diketahui bahwa si fulan yang membunuh, tapi oleh suatu kelompok yang terbatas, dan bisa diketahuinya qasamah di sini, terjadinya pembunuhan di sini dikarenakan ada indikasi yang menunjukkan bahwa yang telah membunuh adalah kelompok si fulan. Contohnya misalkan kabilah A dengan kabilah B itu ada permusuhan. Nah, ketika ada permusuhan, ketika orang dari kabilah A lewat ke suatu tempat yang dimana melewati si kabilah B, kemudian terbunuh, dan ada indikasi yang menunjukkan bahwa yang membunuh ini adalah merupakan kabilah B. Kenapa? Karena indikasi yang menunjukkan bahwa mereka itu ada permusuhan antara kabilah A dengan kabilah B. Nah, maka di sini ketika terbunuh, yakni kalau ketahuan bahwa si fulan jelas satu orang yang membunuh, maka di situ dilakukan peradilan. Kalau misalkan yang membunuh secara berkelompok, nah, keroyok misalkan, yang satu mukul, yang satu melempar dengan batu, yang satu misalkan menusuk dari belakang, yang satu menarik-nariknya, menjambaknya, lain sebagainya, secara berkelompok. Ketika ada indikasi si fulan yang membunuh, apa kelompok ini yang membunuh, maka dilakukanlah al-qasamah. Al-qasamah. Tayyib. Hikmah dari disyariatkannya al-qasamah di sini dikatakan oleh para ulama karena terjaganya darah seorang mukmin supaya tidak meninggal dalam keadaan sia-sia. Tidak mati dalam keadaan sia-sia. Karena darah seorang mukmin itu terjaga. Sehingga agar tidak meninggal dengan sia-sia, karena terjaga, maka di sana apabila ada indikasi yang menunjukkan bahwa kelompok si fulan yang telah membunuh, maka dilakukanlah al-qasamah. Dilakukanlah al-qasamah. Qala rahimahullahu taala. Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi, idza kana al-qatil min jama'atin mahsurin sabatat. Apabila al-qatil, orang-orang yang membunuh dari suatu kelompok yang terbatas, kelompok kabilah fulan misalkan terbatas. Sabatat, maka di sana tetap atau bisa dilakukan al-qasamah. Apa dalil yang menunjukkan tentang disyaratkannya qasamah? Dalil al-hadis sahal Ibnu Abi Hatmah tentang seseorang yang membunuh Abdullah Ibn Sahl. Hadis Sahl Ibn Abi Hatmah, ketika Abdullah Ibn Sahl dan Muhayyisah Ibn Mas'ud pergi ke Khaybar, dan ketika itu dikatakan akan dijadikan sulh dengan orang-orang Yahudi, kemudian keduanya berpisah antara Al-Muhayyizah dengan Abdullah bin Sa'al. Kemudian ketika berpisah, ketika Muhayyizah kembali, dapatkan Abdullah bin Sa'al dalam keadaan bersimbah darah, berlumuran darah. Kemudian setelah itu dikuburkan. Kemudian pergi ke Madinah. Yakni saudaranya itu Abdurrahman ibn Sahal bersama Huwaisah dan Muhayyisah, kedua anak dari Ibn Mas'ud, pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian ketika Abdurrahman berbicara, Rasulullah mengatakan kabir kabir. Kabir-kabir ya di sini, yaitu yang lebih tua dulu yang bicara, karena Abdurrahman di sini yang paling muda. Tayyib. Kemudian keduanya berbicara, yaitu Muhayyisah dan Muhayyisah. Kemudian ketika mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah mengatakan, "Atahlifuna wa tastahikuna dama sahibikum?" Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Atahlifuna, apakah kalian akan bersumpah dan kalian akan mendapatkan dia?" Akan saya ulangi, "Atahlifuna, apakah kalian akan bersumpah dengan hak dari saudara kalian?" Kemudian mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, kami bersumpah, mengapa kami bersumpah padahal kami tidak melihat apa yang terjadi?" Kami tidak melihat. Kemudian kalau begitu, orang-orang Yahud mereka akan bersumpah. Kemudian mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, laisul muslimin, mereka bukan orang-orang muslimin." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam membayar dia diberikan kepada keluarga Ibnu Sahl dengan 100 ekor unta dari uang Baitul Mal. Nah, pembahasan ini bagi yang pernah mempelajari di kitab Umdatul Ahkam, itu terdapat, kisah ini terdapat dalam kitab Umdatul Ahkam. Nah, dalam kitab Umdatul Ahkam di sana terdapat pembahasan tentang Al-Qasamah. Dan di sini pengulangan. Nah, dan Al-Qasamah di sini sebagaimana kita teruskan kembali, idza kana al-qatil min jama'atin mahsurin sabata. Apabila yang membunuh itu dari suatu kelompok yang terbatas, maka di sana sabatat tetap atau bisa dilakukan al-qasamah. Wa hiya khamsuna yaminan yakhtaruhum awliyaul qatil. Dikatakan Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi, yaitu 50 sumpah yakhtaruhum awliyaul qatil, yang di mana wali-wali dari yang terbunuh itu memilih 50 kali. Yani contoh misalkan kabilah A dengan kabilah B yang tadi kita sebutkan ada permusuhan indikasi. Nah, kemudian ketika ada yang terbunuh dari kabilah A dan indikasi kuat yang telah membunuh adalah kabilah B karena ada pembunuhan. Nah, orang yang terbunuh, wali-walinya, yaitu ahlul warisnya, itu ke pengadilan mengadu, dan pengadilan mengatakan, apakah engkau mau bersumpah 50 kali sumpah? 50 kali sumpah di sini yang memilih adalah keluarga dari yang terbunuh. Misalkan keluarga yang terbunuh di sana keluarganya ada 10 orang, anaknya misalkan bapaknya atau siapa ada 10 orang. Nah, berarti per orang 55 kali sumpah. Kamu 5 5 5 5 5 5. 5 kali 10 berapa? 50. Nah, sebagaimana di sini disebutkan wa hiya khamsuna yaminan, 50 kali sumpah. Nah, yang dipilih oleh keluarga yang terbunuh. Kalau ada 5 orang gimana, Ustaz? Ya sudah 10 10 10 10. Nah, berarti 50. Kalau misalkan wali keluarganya hanya satu saja, ya sudah dia bersumpah 50 kali. Bersumpah 50 kali. Nah. Baik. Kemudian Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih menyebutkan waddiyah innakalu alaihim. Nah, dan sini disebutkan dan membayar dia, itu yang dituduh membunuh, apabila mereka enggan untuk bersumpah. Ya, ini pengadilan mengatakan kepada kabilah B, kalian dituntut. Kalian dituntut oleh si fulan dari kabilah ini bahwa yang telah membunuh adalah kelompok kalian. Nah, ketika mereka dipinta untuk bersumpah, mereka enggan. Kita tidak mau bersumpah. Nah, apabila mereka enggan, maka di sini disebutkan oleh Imam Syaukani waddiyah innakalu alaihim, dan dia apabila mereka menolak untuk bersumpah. Karena apabila mereka menolak, berarti ini menunjukkan bahwa jelas mereka yang telah membunuh. Kenapa? Kenapa mereka menolak sumpah? Kalau misalkan mereka betul-betul kelompok mereka tidak ada yang membunuh, sudah bersumpah. Bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, selesai. Kalau misalkan mereka enggan, di sini dikatakan Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi, waddiyah alaihim, diyah kepada mereka. Kelompok qabilah si B membayar diyah yang diberikan kepada ahlul waris, orang yang terbunuh. Nah, Qala wa in halafu saqata. Apabila orang-orang yang tertuduh mereka telah bersumpah, saqata, maka mereka tidak membayar dia. Hal ini sebagaimana dalam hadis yang tadi kita sebutkan, hadis Salih bin Abi Hatmah, ketika Muhayyisah dan Muwaisah dan juga Abdurrahman ibn Sahal dipinta oleh Nabi SAW untuk bersumpah, maukah kalian bersumpah atas nama Allah Subhanahu Wa Taala? Kemudian mereka mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kami bersumpah sementara kami tidak mengetahui, tidak melihat apa yang terjadi? Kemudian Nabi mengatakan, kalau begitu orang-orang kufar, orang-orang Yahudi, mereka yang akan bersumpah. Nabi mengatakan, ya Rasulullah, mereka itu orang-orang Yahudi, mereka bukan orang-orang yang Muslim. Nah, bagaimana kita bisa menerima sumpahnya mereka? Nah, akan tapi ini bentuk dari qasamah. Tetap, kalau misalkan keluarga dari sini tidak mau bersumpah, yang terbunuh tidak mau bersumpah, maka keluarga apa kelompok yang dituntut mereka untuk bersumpah. Kalau mereka misalkan enggan, berarti mereka membayar dia. Kalau mereka misalkan bersumpah, wa inna halahu saqatat, maka tidak membayar dia. Maka siapa yang membayar dia? Diambil dari baitul mal. Sebagaimana sini sebutkan, wa inil tabasal amr kanat min baitil mal. Apabila perkara itu, misalkan sini tahu mau bersumpah, kemudian orang-orang Yahudi misalkan mereka bersumpah dan sebagainya, berarti siapa yang membayar dia? Diambil dari baitul mal. Nah, sebagaimana sini sebutkan, kanat min baitil mal, bahwa dianya itu diambil 100 ekor unta dari baitul mal dan diberikan kepada keluarga ahlul waris, keluarga yang terbunuh. Ini masalah yang berkaitan tentang al-qasamah. Naam. Hal ini sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis Sahih bin Abi Hatmah, wadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min indihi wa ba'atha ilaihim 100 naqah. Rasulullah mengeluarkan uang dari Baitul Mal dan diberikan kepada mereka, yaitu 100 ekor unta. 100 ekor unta. Nah, ini pembahasan tentang al-qasamah. Paham tum? Al-qasamah di sini yakni kelompok yang terjadi pertikaian. Ini apabila suatu kelompok ada pertikaian, kelompok yang naik terbunuh. Kalau pelakunya ketahuan jelas, ya sudah. Imma qisas. Kalau pelakunya jelas, nah menunjukkan. Kalau sekarang biasanya ditelusuri siapa, sebulan, olah TKP misalkan, kemudian dilihat mana ada permusuhan sebagainya. Biasanya polisi itu mengetahui tiba-tiba yang membunuh adalah si fulan. Ketika diketahui, nah dicek, diteliti, dipanggil, ditanya beberapa pertanyaan, jelas indikasi kuat yang menunjukkan bahwa yang membunuh adalah si fulan. Nah, kalau misalkan tidak diketahui dan diketahui hanya kelompok saja, maka lakukan qasamah. Nah, kalau jelas ketahui bahwa si fulan yang telah membunuh, jelas qisas atau diyah. Kalau misalkan tidak ada kejelasan tapi diketahui kelompok tertentu, maka diadakan al-qasamah, diadakan qasamah. Kalau mereka yang digugat, kelompok yang digugat itu mereka bersumpah, ya sudah, mereka tidak membayar dia dan dia diambil dari baitul mal. Dia hanya diberi, diambil dari baitul mal, diberikan kepada ahlul waris. Nah, dengan ini kita sudah selesai pembahasan tentang qasamah. InsyaAllah ta'ala, pembahasan berikutnya kita akan masuk ke kitab Al-Wasiyah. Naam, insyaallah taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama taslima katsira. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tersisa kitabul wasiyah, kemudian kitab mawarits, kemudian kitab al-jihad. Setelah ini kita baru nanti kitab insyaallah taala.